Mitra bisnis, Pemda Jakarta akan membuat aturan baru, yaitu memberi sanksi penyegelan hingga pencabutan usaha bagi pengelola pusat belanja yang membiarkan ada orang merokok di wilayah mereka. Pengelola mal keberatan dengan aturan ini. Dikatakan bahwa membersihkan pusat belanja dari perokok bukanlah perkara yang mudah. Saat ini sudah terhubung dengan Ketua HIPMI, Erwin Aksa. Pak Erwin, apa komentar Anda? Kalau menurut saya, memang larangan merokok itu tentunya sangat positif ya, untuk kesehatan dan untuk menjaga lingkungan ya. Tapi juga kita tahu bahwa budaya kita ini memang tingkat kedisiplinannya yang masih sangat rendah. Jadi seringkali ada aturan-aturan yang sudah ditetapkan, tapi yang sering menjadi kendala adalah kedisiplinan daripada orang-orang kita. Kemudian pengawasannya yang kurang. Saya maklumi bahwa teman-teman pemilik tempat-tempat belanja itu agak komplain dengan adanya penalti atau denda yang akan diberikan kepada mereka apabila ditemukan ada yang merokok di dalamnya. Tapi itu sekali lagi bahwa enforcement-nya ini harus terus-menerus disosialisasikan dan harus ada kerjasama yang baik dan harus ada law enforcement-nya yang secara terus-menerus mengawasi implementasi daripada aturan ini. Seringkali kebijakan yang dikeluarkan pemerintah mendapat tentangan dari pengusaha. Ya, saya kira setiap kebijakan atau perda atau aturan yang dikeluarkan itu kan tentunya untuk kepentingan publik. Dan tentunya di dunia usaha melihat dari sisi profitability-nya dan juga nilai ekonomisnya terhadap mereka. Artinya dengan adanya aturan ini, tentunya yang pertama pengunjung pasti akan menurun. Maksudnya yang sering merokok dan yang sering nongkrong di food court dan sebagainya ya. Adanya aturan ini tentunya kan jumlah pengunjung akan menurun. Itu tentunya kan merugikan dunia usaha. Ya, sekali lagi ini harus disosialisasikan dan harus dicari jalan keluarnya terbaik. Karena aturan itu kan tentunya memang sangat baik, tetapi kan ada jalan-jalan keluar yang lebih baik yang bisa dikomunikasikan antara dunia usaha dengan pemerintah. Pak, apakah memang sudah saatnya digalakkan aturan ini? Rokok ini kan kita tahu penyebab penyakit yang tentunya cukup besar pengaruhnya terhadap kesehatan ya. Nah, memang kampanye anti rokok ini kan tentunya sudah menjadi satu keharusan ya. Artinya sekarang di televisi sudah dilarang untuk disiarkan di jam-jam tertentu, kemudian juga larangan-larangan di tempat-tempat umum dan sebagainya. Kampanye itu tidak boleh berhenti, tetapi sekali lagi bahwa enforcement daripada aturan ini harus jalan. Karena budaya masyarakat kita ini masih banyak yang tidak disiplin. Pendidikan kita masih sangat rendah. Seringkali ada aturan tetapi diabaikan. Karena ini terkait dengan enforcement daripada aturan ini. Kalau kita bicara di negara tetangga seperti Singapura, itu sudah jelas. Meludah pun dilarang. Merokok didenda $100. Dan itu langsung di-enforce gitu. Ada polisinya dan sebagainya. Tapi di sini kan kita masih harus mensosialisasikan. Kalau kita mau tangkap orang merokok kan bisa ribuan orang ditangkap. Karena memang masih rendah sekali tingkat pengetahuan tentang kesehatan akan bahaya rokok ini di Indonesia ini. Saya kira butuh waktu ya, butuh waktu. Berapa lama Pak Erwin? Bisa 5-10 tahun untuk bisa mengedukasi masyarakat kita untuk lebih disiplin, lebih tertib dan sebagainya. Dan ini saya kira dengan bertambahnya anggaran pendidikan dan sebagainya ini akan ikut membantu. Tetapi dalam 5 tahun yang akan datang saya kira level of education kita akan lebih baik. Tentunya kesadaran aturan-aturan akan lebih baik. Saya kira kita butuh waktu yang cukup panjang untuk bisa melihat kedisiplinan dari masyarakat itu dengan otomatis bisa menyalankan aturan-aturan itu tanpa harus kunci-kuncingan dengan aparat-aparat hukum. Demikian Erwin Aksa. Saya Dewi Sintawati.